tanda tanda tu. قال المؤلف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يا سوري والحرف ما لا يحذف معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قرر tandanya ialah tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Nah, sudah sampai. Sebelum kita jelaskan tentang masalah tanda-tanda huruf, maka kita harus memahami dulu apa definisi al-harfu menurut bahasa dan apa definisi al-harfu menurut istilah ahli nahwu. Menurut bahasa, al-harfu ialah at-tarfu. At-tarfu itu artinya ujung, bagian yang paling pinggir sesuatu. Torfus taub itu berarti ujung apa ini? Baju, pinggir baju, ujung baju ya. Nah, kemananya? Kemudian menurut istilah ahli nahwu, al-harfu ialah kalimat yang memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimat lainnya. Kalimat yang memiliki makna sempurna jika bersambung dengan kalimat lainnya. Kalimat yang memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimat lainnya. Ini ada dua penjelasan. Yang pertama, kalimat yang memiliki makna berarti huruf yang termasuk kalimah adalah huruf yang memiliki makna tertentu. Itulah yang dimaksud harfun ja'a li makna. Huruf yang termasuk kalimah adalah huruf yang memiliki makna tertentu. Jika ada huruf yang tidak memiliki makna tertentu, maka tidak disebut kalimah. Contoh huruf yang memiliki makna tertentu yang termasuk kalimah. Fi. Artinya apa? Di dalam. Fi sama kok kalimah. Karena fi adalah huruf yang memiliki makna tertentu. Kalau ada huruf yang tidak memiliki makna tertentu, maka tidak disebut kalimah. Tidak dibahas dalam nahwu. Nah, dan tidak dibahas dalam tanda-tanda huruf. Contoh. Contoh. Huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri-sendiri. Huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri-sendiri. Ya, ini tidak memiliki apa? Makna tertentu seperti alif. Alif itu punya makna enggak? Enggak punya makna tertentu. Maka alif itu sekalipun huruf, tetapi bukan huruf yang merupakan kalimah. Ya. Apa pengertian huruf tadi? Huruf ialah kalimah yang memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimah lainnya. Ada dua penjelasan. Yang pertama ialah huruf yang dimaksud ialah huruf yang memiliki makna tertentu. Seperti fi. Adapun huruf yang tidak memiliki makna tertentu, maka tidak disebut kalimah huruf dalam pembahasan ini. Ya, seperti huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri-sendiri. Seperti alif, ya, ya, dan sebagainya. Baik. Yang kedua, memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimat lainnya selain huruf kalimat Arab. Ada dua lagi kalimat. Apa, Amir? Kalimat Arab kan ada tiga macam. Selain huruf berarti kalimat yang lain ialah kalimat Arabia ada tiga macam. Apa saja? Fi'il. Hah? Fi'do. Fi'la contoh. Fi'il itu contoh huruf. Kalimat huruf. Selain kalimat huruf, dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat yang lainnya. Apa saja itu? Hah? Wala. Takian. Selain kalimah huruf, dalam bahasa Arab itu ada dua kalimah yang lainnya. Apa saja itu? kalimat isim dan kalimat fi'il. Di, Amir. Khurafiyalah kalimat yang memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimat lainnya. Berarti dia baru bisa sempurna maknanya bila bersambung dengan dua kalimat tersisa dalam bahasa Arab, yakni kalimat isim dan kalimat fi'il. Artinya huruf itu baru punya makna sempurna. Dia memang punya makna tertentu, tapi belum sempurna. Bisa sempurna jika bersambung dengan kalimat isim atau kalimat fi'il. Adakah huruf bisa mengandung makna sempurna bila bersambung dengan huruf yang lain? Enggak. Sehingga pembahasan di sini ialah huruf itu memiliki makna sempurna bila bersambung dengan kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, ya, sehingga bisa disimpulkan yang ketiga, ada huruf yang suka sama isim, ada yang suka sama fi'il, ada yang suka sama isim dan sama fi'il. Berarti ada tiga macam huruf, ya kan? Huruf ada tiga macam. Yang pertama huruf yang khusus masuk pada isim. Yang kedua huruf yang khusus masuk pada fi'il. Yang ketiga, huruf yang bisa masuk pada isim dan pada fi'il. Ayo, contohkan huruf yang hanya masuk pada isim. Mukhtasun مشتركون بين الاسم والفعل. Huruf ada tiga macam. Huruf yang khusus masuk pada isim. Dia tuh suka sama isim, enggak suka sama fi'il. Ada yang mukhtasun bi fi'il. Dia tuh sukanya sama fi'il saja, enggak mau sama isim. Ada yang mukhtarifun bainal ismi wal fi'li. Dia netral. Suka sama isim, juga suka sama fi'il. Contoh yang suka cuma sama isim saja. Itu ialah huruful fakhdi atau huruful jar. Fi, min, ala, ila, dan semuanya itu hanya suka pada isim. Itulah sebabnya mengapa tanda isim itu ialah kemasukan huruf khofat, ya, karena memang huruf khofat itu hanya suka pada isim saja, suka sama isim saja, enggak suka sama fi'il. Tentu fil baiti, di dalam rumah, ya, al bait isim, fi huruf yang hanya suka pada isim. Baru kelihatan sempurna maknanya. Tapi kalau fi di dalam apa? Fil baiti, di dalam rumah. Baru sempurna. Nah, di dalam itu adalah makna tertentu, tapi kurang sempurna. Ketika bersambung dengan kalimat kesukaan dia, dalam hati ini suka sama isim, baru sempurna maknanya. Fil baiti, di dalam rumah. Wahakada. Kemudian yang kedua, huruf yang suka hanya pada fi'il saja, suka pada fi'il saja, muhtas bil fi'il, enggak mau sama isim abada selamanya, ya. Kalipun isimnya gantengnya kayak apa, enggak mau. Nah, hanya suka pada fi'il saja, biar miskin tapi suka sama fi'il. Jelek-jelek gak apa-apa, yang penting fi'il. Nah, ya, tertafik. Ustaz sayang, ya suka gimana, gak peduli. Miskinnya, gak peduli apa ini. Jeleknya, Ustaz suka. Ya, nah, yang penting fi'il. Huruf apakah itu? Contohnya, huruf yang suka pada fi'il saja itu, contohnya apa? Ah, sin wa sawfa barakatikum. Nah, suka. Jadi hak tanfid dan karhum at-taslim. Kalau yang hak tanfid ialah sin, ya. Kalau kamu tertulis ialah saufa. Sama-sama memiliki makna tertentu, ya, ini akan. Akan itu kan makna tertentu, tapi enggak sempurna. Baru sempurna kalau dia bersambung dengan kalimat kesukaannya. Dalam hal ini dia suka sama fi'il. Dalam hati ini fi'ilnya tidak sembarang fi'il, tapi fi'il apa? Mudhari. Nah, contohnya saat satu tidak betul. Saya akan pergi ke pasar. Akan apa? Akan pergi. Tambah jelas kan? Sofa. Yang jauh. Al-Mustahil. Orang yang rajin itu akan berhasil. Apalagi huruf yang hanya suka pada fi'il. Yang sudah-sudah juga. Ya, yang sudah-sudah di ajaran aja. Ya, naam. Qad, naam. Qad huruf, ya. Qala Itu hanya suka pada. Oh, kata siapa? Qad fi'il madhi fi'il mudhari. Maksudnya qad itu suka pada fi'il. Nah. Ya fi'il madhi, ya fi'il mudhari. Masih ingatkah kalian kalau qad masuk pada fi'il madhi memiliki serta makna apa kali yang pertama? Kalau qad masuk pada fi'il madhi maknanya apa? Hah? Duh. Qad masuk pada fi'il madhi memiliki makna? Tahqiq wa takrir. Tahqiq artinya sungguh, takrib artinya hampir tiba. Nah, qad ya, kalau masuk pada fi'il madhi maknanya tahqiq sungguh dan takrib apa itu? Hampir tiba atau sebentar lagi ya. Contoh. Qad aflahal mu'minuna. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh. Sungguh itu kan makna tertentu. Berarti namanya kafun sa'ali makna. Tapi dia tidak bisa sempurna kecuali tersambung dengan kalimat yang lain yang dalam hal ini ialah kalimat sendiri. Qad aflaha, sungguh beruntung. Harus sebut. Nah, tapi dia hanya suka pada fi'il. Ini contoh yang lainnya. Qad qamati sholat. Hampir tiba pelaksanaan sholat. Maknanya takdir. Nah kalau kau masuk pada fi'il mudhari Yusuf, ayo. Loh, tinggal buka. Langsung. Kalau kau masuk pada fi'il mudhari maknanya apa? Taklil, terus taksir, terus takdir. Nah, apa taklil? Jarang. Jarang, ada. Taksir, re, tahqiq, sungguh. Nah, langsung. Untuk kata diri, ya kan? Yang penting, qad adalah contoh huruf yang hanya suka pada fi'il saja. Ya, nah, oke. Ya. Yang ketiga itu dari yang lain banyak. Saja. Bukan hanya huruf khafat saja yang suka pada isim saja, ya, masih ada huruf yang lainnya. Bukan hanya huruf tanwin, huruf tasrif atau qad saja yang hanya suka pada fi'il, masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, huruf yang suka pada isim juga suka pada fi'il. Mustari bainal ismi wal fi'l. Huruf apa yang mau menerima isim dan mau menerima fi'il? Nah, Habib. Hal istibhamiyah. Nah, hal istibhamnya, hal huruf istibham. Hal artinya apa? Ya? Apakah hal itu? Apakah ya? Dia memiliki makna tertentu, maka hal tersebut harful jah li makna, huruf yang memiliki makna tertentu. Dia tidak bisa sempurna maknanya kecuali dicampur dengan kalimat yang lain. Nah, kalimat yang lain ini bisa isim, bisa fi'il. Contoh yang masuk pada isim, hal hal anta qalit, apakah kamu santri? Anta itu kan sih, ya juga bisa masuk pada fi'il. Hal ya Zaid, apakah si Zaid telah datang? Berarti hal ini adalah salah satu contoh huruf yang bisa menerima isim, juga bisa menerima fi'il. Ya. Hal disebut huruf apa? Amin. Hal disebut huruf apa? Huruf istifham. Ya. Nah. Bisa masuk pada isim dan fi'il. Huruf apa? Istifham. Istifhamiyah. Huruf yang dipakai untuk bertanya, namanya huruf istifham. Yang terakhir, tanda-tanda huruf. Qala al-Qadhi rahimahullah, wal harfu ma la yasluku ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Huruf itu tidak menerima tanda isim dan tidak pula menerima tanda fi'il. Tanda huruf ialah tidak menerima tanda isim dan tidak pula menerima tanda fi'il, atau diistilahkan dengan adaminya. Adaminya. Apa tandanya huruf? Adaminya. Apa maksudnya adamnya? Tidak ada tanda isimnya, tidak ada tanda fi'ilnya. Itu namanya adamnya. Jika ada kalimat, tidak ada tanda isimnya, tidak ada tanda fi'ilnya, berarti kalimat itu ialah al-harfu. Ya, tanda huruf ialah adaminya. Apa adaminya? Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'ilnya. Ini sama dengan tanda hak bila berdampingan dengan kho dan jim. ada hak itu adaminya, yakni tidak ada titik di atas dan tidak ada titik di tengah. Kalau kok ada tanda titik di atas, kalau jim ada tanda titik di tengah, kalau hak ada minyak, tidak ada tanda titik di atas dan tidak ada tanda titik apa ini? Di tengah. Tengah apa bawah? Tengah saja ya. Nah, di bawah ya. Sa. Ini di tengah apa di bawah? Nah. Di tengah apa di bawah? Ya? Di bawah. Ada di atas dan di bawah ya. Apa tandanya hak? Tidak ada tanda titik di atas dan tidak ada tanda titik di bawah, atau istilahnya ialah adaminya. Di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah karya Al-Hasyimi rahimahullah, tanda huruf itu sama dengan tanda hak. Tanda huruf ialah adaminya, tidak ada tanda isimnya, tidak ada tanda fi'ilnya. Begitu pula hak, tidak ada tanda titik di atas dan tidak ada tanda titik di bawah. Dua-duanya huruf sama hak, tandanya ialah adamiyah. Ngerti gak? Berarti kalian harus ngerti tanda-tanda isim itu apa saja, harus ngerti tanda-tanda fi'il itu apa saja. Kalau dua-duanya sudah dimengerti, kemudian meneliti suatu kalimat, tidak dijumpai semuanya tanda-tanda tersebut, tapi kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat, kalimat huruf. Maaf ya, kalimat huruf. Kesimpulannya kalimat huruf itu tandanya ialah adamiyah. Apa maksudnya adamiyah kalian? Tidak punya tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Titik T kok enggak bisa, teman. Kusen. Nah, apa tanda huruf? Nah, ini loh. Biar tahu istilah. Nah. Apa tanda huruf? Apa adamiyah itu? Tidak dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Seperti tanda hak. Seperti tanda hak itu adamiyah. Hak itu tidak terdapat tanda titik di atas dan tidak pula titik di bawah. Ya. Di bawah ya. Enggak tengah ya, di bawah. Buktinya ketika disambung di bawah ya. Ja. Nah, di bawah ya kan. Baik, barakallahu. Ini arti penjelasan terakhir tentang tanda-tanda kalimat. Baik, tanda kalimat isim, tanda kalimat fi'il maupun tanda kalimat huruf. Hal ini soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tanya. Oh iya, kalian kasih syair mau ya? Syair bahwasanya kalimat huruf itu tandanya ialah adamiyah. Kabut. Tapi syairnya ini ada di kitab pegangan Ismuddin Milhatul I'rab. Milhatul I'rab itu nahwu tapi berbentuk syair, ya. Walfaqha laysat lahu al-alam faqih ala qawl takun allah. Siapa pesan Ustaz Milhatul I'rab? Al-Imam Al-Hariri rahimahullah. Al-Hariri walfaqhu ma laysat lahu alam. Huruf itu tidak memiliki tanda. Fa'i ala kawun takun allam. Nah, fa'i ala kawun, ikutilah ucapanku ini, takun allam, kamu akan menjadi orang yang pintar ke ilmu allam, menjadi pakar tentang huruf, ahli dalam masalah apa ini? Tanda huruf. Apa itu? Adamnya. Tidak punya tanda itu berarti adamnya. Tidak ada tanda. Isim dan tidak ada tanda apa ini? Fi'il, ya. Walfa'ku ma'alaysat lahu alamah faqih ala qawri takut allamah. Huruf itu tidak punya tanda, yakni tidak punya tanda isim dan tidak punya tanda fi'il. Laisat lahu alama itu singkatannya ialah adaminya. Fakih ala kawli takut alama. Camkan baik-baik camkan ku ini. Kamu akan menjadi pakar dalam masalah ini. Ya. Jabalkan. 2 menit, 1 menit bagian atas, 1 menit bagian bawah, berarti 2 menit. Ayo, jabarkan. Tak tunjuk untuk maju menghafalnya. Thank you. Kalau ngajar berkeringat itu enak, nikmat. Tapi kalau ngajar kering itu. Ya. Kalau kalian keringat pusing, ya. Tak kuat lama-lama. Sudah satu menit, tinggal satu menit lagi. والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة. Ini tasdid, kan ini علامة, enggak pakai tasdid, ini tasdid علامة, ya. Tinggal setengah menit. Tinggal beberapa detik. Saya hitung dengan 10 jari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,5 10 Barakallahu. Nah, yang tak panggil yang belakang-belakang saja. Zubaydi, sini tar, sini Zubaydi. Yang saya maksud, walaupun tidak ditulis namanya, saya masih menganggapnya. Nah, baik. Wal harfu wal harfu ala yaitu alaman takit ala kohali takun alam. Nah, harfu purba tal belakang-belakang saja, ya. Nah, tapi bisa jadi mendadak yang tengah dan yang bawah. Wal harfu ma laysa lahu alamah taqit ala qawli takun alama. Nah, Irwan. Baik, assalamualaikum. Ta'al ya akhi. Menghabiskan waktu sampai 10 serapan daripada gak ada kerjaan, ya. Nah, lebih ngerjain. Nah, baik. Ada apa? Semampunya, semampunya. Wal harfu. Ha? Wal harfu. Wal harfu. Laisat lahu alamah. Fakih. Ala qawli. Akun. Alama. Jangan dulu. Ulangi lagi. Alfa wal harfu laisat alam. Heeh. Fakis alam ala qawli ala qawli ala qawli takut takut alam. Nah, para fikih asalah fikih ajad. Kita ya. Nah, saufa ya jafar bin tahid. Nah. Ya. Berdiri di sini itu memiliki sejarah tersendiri bagi antum nanti tahu. Ya, Mahmud Ta'al. Tuh, mana? Mundur belum terang ini ya. Nah. Wal harfu ma laisa tahu alama. Wajib ala qauli takun alamah. Nah, ulangi lagi bet. Yang lancar sedikit. Walharbu ma'aisat tahu alamah wajib wajib ala wajib ala kauli kauli takun alamah. Nah, satu lagi taklim. Nah, barakallahu fiik. Dari cara langsung selesai. Yo. Al-harfu ma laisa lahu alamah. Hakim ala hakim ala qawli lahu alamah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Naam. Sudah, ya insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat, pelajari yang baik ya. Sudah. Banyak catatannya ya. Tinggal di pelajari terus. Ya. Amir. Ya. Jangan gini-gini saja ya. Belajar ya rajin semuanya. Ya, semuanya bisa berhasil. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.